kenyamanmu, bawaku lebih dekat selalu di hatimu. Ku percaya penuh padamu, inilah hidupku. Bukan dengan hanya melihat, namun dengan percaya ku datang padamu. Ku berikan seluruh hidupku hanya kepadamu. Ini aku Tuhan, bejana kasihmu, ajarku setia setiap kehendakmu. Ini aku Tuhan, bentuklah hidupku, ajarku mengenal seluruh rencanamu di dalam penuh padamu, inilah hidupku. Bukan dengan hanya melihat, namun dengan percaya ku datang padamu. Ku beri seluruh hidupku hanya kepadamu. Ini aku Tuhan, bejana kasihmu, ajarku setia seturut kehendakmu. Ini aku Tuhan, ajarku mengenal seluruh rencanamu.